Imam Al-Ghazali pertama kali beliau masuk filsafat. Beliau ingin mengenal Allah lewat filsafat, lewat akalnya. Iya, saya jelaskan. Kemudian beliau keluar dari filsafat. Ya, kemudian beliau membantah filsafat dengan kitab beliau. Sempat nulis kitab membantah filsafat. Tuhfatul Falasifah, kehancuran filsafat. Imam Ghazali yang nulis. Jadi habis mencari Allah lewat akalnya gak ketemu, beliau balik arahnya keterlaluan sampai mencari Allah lewat istilahnya intuisi. Betul gak saya ngomong? Sufi, hati, perasaan. Tapi dinukil dalam riwayat, beliau wafat sedangkan Sahih Bukhari ada di dada beliau. Maka kita mendoakan beliau. Dia adalah ulama besar. Kalau ulama tetap ada salahnya, ya yang salah-salah tidak diikuti. Yang baik dia adalah beliau ini. Kalau dalam bab nasihat nomor satu, bab mauidzah, bab nasihat, bab zuhud, bagus. Tapi dalam masalah fikih beliau banyak mengambil banyak hadis. Ro'i dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, ini banyak hadis-hadis yang do'if bahkan maudhu. Makanya harus kalau baca Ihya Ulumuddin harus membaca tafsirnya Al-Iraqi. Dijelaskan itu sahih, ini do'if. Al-Imam Al-Iraqi. Jadi apakah di akhir hayatnya beliau kembali ke pangkuan sunnah? Iya. InsyaAllah kita mendoakan beliau. Adapun kitabnya sudah dijelaskan para ulama, dijelaskan sisi kekurangannya, sisi kelebihannya sudah dijelaskan para ulama. Wallahu a'lam.